dusta padaku. Jangan kau datang lagi, jangan kau hirau lagi diriku ini. Tiada sakit hati, tiada arti lagi, walaupun kau sayang pada la la la la.